Yen ora salah iki Joko Wulung. Nggih jelas iki. Inggih Pak, kula Joko Wulung nggih putra panjenengan. Pun sampean takoni panjenengan. Putra panjenengan nggih kula takoni. Joko Wulung. Inggih. Kok apa nek tak lakon? Diakoni rek ngeten iki. Perahu kong kok menungso kelakon kok kewan. Kon katik wani ganggu gawe nggudha ibumu Larasati. Mboten, Pak. Mboten. Ngaku ta, Kak? Ya jampun, Dik. Ngaku ta, Kak? Jampun. Ngaku ta, Kak? Sampun dhewe ngajar gede ajak. Mboten, Pak. Mboten. Wah, sian iku mboten ate. Men kala mboten, Pak. Ya kesuwen ning kampung ngene iki. Nek pancen yo akonono aku legoli lan donya lan akhirat. Kapan iki kok akoni? Lha ini, Pak. Senasa pae menika ndak wa kula menawi kula menika tresna kan ibu kula mboten ngaken sebab. Oh, gak kangen wae. Mumpung gurung konangan tiyang, monggo tiyang mlayu. Lho, gak iya. Kang ulung keturon. Kang. Mung baleng aku ae enak nang lewat ngomong-ngomongan, Kang. Kang ulung. Lho. Lah kok gak enak ambek kene. Kang, loh Kang Wulung mati lah. Aku eling nalika dipeseni kalau nopo biyen digawani wasiat sapu jagat. Wong nek ana wayo apa-apa iki dikono. Kok tak jajale Kang Wulung. Joko Gondok, gak kaya-kaya awakku sing nemu prawala kaya mangkene, Joko. Kang Wulung liko mong kene apa, Kang? Kok kedadian liko gemeken pati. Guru liko kaya ngene ketolone, Kang. Tak kandhane Gondok ya kowe. Apa sababe aku critakno nang tengah dalan kene? Aku iki mang buru wae ditekek karo wong tuaku. Yo lurah pandan aru. Pak iku gak ngakoni kalau liko nek liko anake ngono. Sepisane iku ping pindone aku didakwa menawa aku iki duwe rasa seneng karo Ibu Larasati. Lho. Liko digawe pati kaya ngono, Kang. Iya, Gondo. Lah saiki aku takok kalau liko nek pak gak ngakoni anak kalau liko, cepisan liko digawe pati kaya ngono. Liko ya apa kepikiran liko, Gus? Kaya-kaya nrimakno nduk aku, Gondo. Nek liko gak nerima. Ora lega ora lila menawa gurung diakoni secara sejati aku minangka anake. Nek kaya ngono, ya apa liko Gus saiki? Aku tetap merono marak nggone wong tuaku. Piye aku lah diakoni anake teman-teman. Nek gak diakoni, oh menisan, tapi aku ben karo kowe. Nek aku bar karo kono, aku kudu nembur iki wae ya. Ngono kan. Tak samping kok nguli. Ayo, nek gak diakoni, ayo digawe ribut ya. Sepurane lo gak tak sukui. Oh, mboten napa-napa biasa. Mboten larisan. Kula nek teng ngriki biasa masih mboten sugih mboten napa dhewe ora. Tapi aku meling. Nggih. Persoalan sing wis kepungkur winenane iku. Oh, persoalane Wulung. Iya. Wah, kula niki paling kumbi dah. Iya, iya. Nggih, nggih paling kuat. Rahasia temenan. Bapak lurah pandan aru. Iya, nungkak kromo ora pantes menawa aku nganggo basa karo kowe. Masih gagak bahasane yo gak bisu aku. Oh, ora nrimakno. Oh, tekan semono tumrape wong tuwa karo anak. Lah lek wong tuwa tega mentara karo anak sampe gawe pati. Lho, untunge sing kuwasa guru mesti nek aku tekan pati. Ning nyatane iki ngerti nono. Aku sampe tekan kene arep nagih utang tumrape awak. Nagih utang? Utang apa? Sebab awakmu sepisane gak lem ngakoni anak karo aku kaping pindhone amu gawe patiku sing sakmono kuwi. Kon jakoni pun jakoni. Kon kate njajal patiku. Wong kon atus arek jek kencur ae. Lurah karo pulane pisan. Lho, menisan. Nek aku sampe mati mergo kowe karo-karo niku, mbok menawa wis pesen. Tapi sebaliknya nek amu blae karo aku kanten. Heh, jung, kene sik ijo lho, nek ngomong sembrono. Walau bakir kan ini. Oh, wes menisan. Wes tak dadani sampe tekan ngamuk tak mari. Minggat aku. Bong, bong. Sa yang kano yo pong lurah pada nangke sembrono. Sini deh lan. Wong ngemis wae. Sak ilange mulung gak tenan wong sing kok ngenrupane iki. Wong ngemis wae. Napa perlu dikai dhuwit mawon cek lamun engko. Kok buntelan elek-elek karak barang lungno. Sik kok buntelan? Iya. Heh, takonan lho. Kok ngemis nang jaluk rene. Kula nuwun, kula medhayo. Medhayo? Nggih. Kasugihane nggih. Kula niki omahmu. Ki lho ndek satus lan nggih. Aku lan jaluk aku. Napa perlu nggih? Aku takok ndi omahe lulah pandangan lu. Lho ya iki omahe lulah pandangan. Aja kan lu kok sih lho. Sepak dadamu lho. Sik, sapa jenengmu? Aku Joko Gondo aku. Joko Gondo? Heeh. Lho kok aku. Kowe capa? Pala Bakir. Pala Bakir. Lah cituke iki. Iki lurah pandangan. Oh, iki lulah pandangan lu. Oh ala Pak, sepulane pilo-pilo luputku aku njaluk 10 kalau kowe Pak. Oh kurang ajar kate njaluk 10 karo aku. Nyungkem mbek aku rumah sama aku apa? Hmm. Liko lak pakku, aku Joko Gondo adike Joko Wulung, Pak. Joko Gondo kemang sama anakku lah. Aku gak duwe anak sing praupane kok cemek. Loh. Jaluk tak kei duit nyingkri. Jaluk lah, lho, lho. Aku anane teko kene ado nang pandan alum. Aku kepengen kok akoni anakku sing sedo. Aku ganti anak ke dapuramu. Iki wong ngawur bawan iki lah. Pedakoni ning. Minggat nyingkri. Iku akoni tak gak. Ya. Sepisan iku akoni. Ora. Nek gak iku akoni. Ayo, rompo. Joko Gondo. Aku jaluk pangapura Joko Gondo parasno aku Joko Gondo. Ya apa gak seneng adik ngene jane. Apa kepengin tak dadekno cacing. Aja, aja. Aku jaluk pangapura Joko Gondo. Kak Joko Gondo, Joko Gondo kalah. Pak E. Iya. Lah lika wis kapok kalau aku. Aku lika akoni anakku sing sejati ta ora. Iya wis ngene ya. Kon tak akoni anakku. Ya, ya. Ya. Tak akoni anak. Lho dakoni iki, Dik. Eh, dakoni. Ya apa? Sing aku tak akoni. Mboten isin ta sampean iki? Eh, mboten isin ta? Oh, iki. Anje bodo marane. Iya, nggih, nggih, carane. Kita ngadot ta, eh. Iya. Carane. Nggih. Lho. Apa iku? Lho, sapine mlayu. Lho, kok kene mlayu? Eh. Oh. Kaya ngono aku dijabung alus kalau Pak E. Pendeknya aku gak diakoni anak yang melegu aku ini eleknya kaya ngini. Nek Pak E gak ngakoni anak kalun aku nang di pelayung Pak. Nek iso tak gaya kalang apa besok pandang alus. Woi Gondok. Wah. Gondok umpama aku kurang hati-hati mesti aku tekan yang pati dok ibu. Tidak ayo apa lika kalau pakai. Gak kek enteng bapak. Seandainya bisa. Bareng aku lagi menunggu. Aku diakoni anak sejati. Gak gem dadan aku diri sopu soko. Gak dipaten. Iya. Iki mang aku ya semuanya gogos. Aku teko kono gak diakoni. Malah aku jale wong ngemis. Baleng deit. Tak kongkong dodok-dodok. Dek ngakoni anak kalau aku baleng aku nyembah Gus. Dek melayu Gus. Melayu? Lanjur kue saja piye? Nek koyong ngono Gus. Tutup-tutup pake ngono gak ngakoni. Aku sih gak ipati pake. Angkun lagu kudok ya tak parah nani. Oh. Tolong. Napa dia berat? Rupanya gila. Nek gak salah. Nek melayu nih si Joko Ulung, jangan jelaskan. Ulung, sama-sama. Ulung, Nina, ojo tikir aku melayu, ojo tikir aku gak wani karo lurah Pandanaru. Sejatinya aku ngajeni ngurmati karo lurah Pandanaru. Neng, gandeng lurah Pandanaru gak ngakuin cuma anak soko pribadi nih berarti. Dino iki aku kudu niten. Ini loh cum, sabar disini tak cok susu. Dulu entah apa nih bapakmu itu aneh. Gak. Ojo susu mau tetap. Seliramu ojo keliru panompo. Aku nyuwun pangapura karo kon. Kon mulai dina kita akon anak kulanang sing sejati. Oh, dakon kon dadi lurah Pandanaru ngakoni anak sejati karo aku. Iya, mergo kon digdayong. Pak ngaturaken duka. Iya, bapak ya luput nak ya. Ning kok bali nih? Kados pundi, Pak? Aku duwe ribet. Kagungan ribet menapa? Maksudku aku njaluk tolong karo kok. Iya, kados pundi? Kon tak akoni anak tapi nek iso mateni si Joko Gondok. Nyapa sanggup enggak awakmu? Pastine sanggup, sebab kan kepengin dakoni karo bapakmu. Pak, iya. Panjenengan menika ngakeni anak kula sejati ning bapak gadah panyunan dinten sak mangke kula supados memperjaya pati tumrape Joko Gondok. Pancen niku sing tak jal. Umpami mboten pejar, ora mboten panjenengan akeni anak. Ora bakal tak akoni anak. Pak, iya. Inggih. Dalem sagah. Ning swasulipun, Pak, panjenengan sampun nggadahi kesanggupan menawi kula panjenengan akeni anak sejati. Kejogo tak akoni anak nek perlu ngenteni bapak dadi lurah, ya. Makaten, Pak. Iya. Menawi makaten tambah pangestu kula badhe mejer padha. Ya, ya, ya. Eh, kula bali. Dino sak mangku wong tuaku yo lunga banana rumus teman-teman ngakoni menawa aku ki pernah anak sehat. Heeh. Mula gandeng iki amu kudu ngerteni. Piye, Kang? Karepmu kowe melu aku minangka awakmu dikakoni anak kalau Pak. Heeh. Temen. Temen ta awakmu? Iya, Kang. Nek aku dhewe njaluk. Ora kok njaluk Dino Bono karo kowe ndak. Njaluk apa, Kang? Apa? Sing tak gawe. Kendi. Ah, rodo kendi. Aku duwe giri patemboyo. Nek kamu bisa mlebu sak jerone kendi iki, awakmu diaku wong tuaku sejati yo tak akoni sedulurku sing iso pisah. Dadi nek aku iso mlebu sak jerone kendi, wong tuane ngaku, wong tuaku ngakoni nek aku ki anake sing sejati. Bener. Ayo wis tak ndak. Mlego rika mang wis mati saiki iso urip maneh, kaya-kaya anake pake sing sejati nek kaya ngono. Aja ngono, cukup kedron panompomu. Lah ketimbang awakmu gak diaku anak, alung boyo nek bisa awakmu kudu mlebu kendi iki. Nek kaya ngono, pangestu mesti tak jaluk, aku tak mlebu Kang. Iya, iya. Ayo. Ayo. Aja disumpeti, Gus. Gondok, nek kaya ngono kok gawe pati temenku. Pancen ora karo pangomongan. Ora pisan ora pindho tak gawe pati nyatane awakmu gak bisa mati. Mula dina iki nek awakmu wis bisa mlebu kendi, wong awakmu iki menungso biasa. Yo iki mati gak mati dhewe kendi iki. Kaya ngono tak enteng mau patiku, Gus. Lah mula dina iki ngenteni awakmu tak buang anakane ben gak katon mripat. Gendruwo kowe. Aku ya jalma menungso kaya kowe. Lah kok mlebu tak drene kendi? Iya mergo aku nduk njaba digawe loyokan alek ayu-ayu. Ganteng bek. Ganteng iku. Kowe ganteng ta? Aku gantenge alek sak jagat kelat aku. Yuk, tak kono nduk alek ganteng atok nang kon kerabi aku ayu. Oh, kok niku aja tangan nang ngono ta. Wis paris. Aku tekan karo kowe ya. Terus nang lari opo kon iki? Kok gak iso metu iki? Anane aku nduk njeluk watin gawe loyoan alek wedok-wedok. Aku ndelik njelukan ndi aku. Terus aku tekan jenengmu sapa? Aku Joko Gondok aku. Joko jenenge Joko Gondok. Lah kowe sapa? Aku Warsi aku. Warsi. Lah situ aku Warsi. Oh, Warsi kan Warsi. Sak dolur. Iya iki dolur. Untuk tak kelanane juk tak kelanane. Bapak. Aja dikileni, aku keli aku. Sakno Warsi ya apa iki? Dikepruk tok ditokno iku. Nek kok kowe kepengin loh kalau aku nek kowe kepengin tak tek bojo, aku ndi papan padunung aku balekno nang sak dukule watu gilang. Kok gilang kok yo tak balek ya. Cabote ra. Apa yang ada di sini? daya iki contone saiki. Ha rupane ala engko pekepet kok duwe mati. Apa kowe kira ngomong menawa ganteng se? Lho. Lah iya aku gantenge ala sak jagat kelat aku. Lah ganteng kok ora ganteng lho. Walsi kalau walsi. Heeh. Kowe mung jalene kepengin kepethuk aku gelem tak pek bojo karo. Ala kowe ganteng kok kowe elek tak gawe apa ora tenan. Kowe apa ngomong? Tak takrono sampeyan kabeh. Lah lha kok aku kaya ngono? Cawangane kowe kalau aku kaya-kaya mukina kowe kalau aku. Lah bapak mengginak terus kowe elek kok kadina. Nek kaya ngono, kowe tak tinggal kali nduk kene, gak iso mlaku kowe. Lho, gak iso mlaku kowe. Bali aku gelem masa kok gak iki lho, gak iso mlaku iki lho. Kowe gak iso mlaku. Apa iki? Aku ngomong. Kowe emang ngomong kalau aku saiki tak tinggal gak iso mlaku. Gak iso. Kowe gelem tak pek bojo tak nek gelem, kowe tak lakokno nek gak gelem, tak tinggal mule. Bapak, gelem apa bapak? Bapak, gelem ora? Sampeyan iki sik sampeyan dulur tuwa, dulur mas gelem wis. Kowe gelem tak pek bojo, kowe ya gelem tak pek bojo. Walse mbok wek, kowe mbok enom. Nek aku duwe janji karo kowe aku gelem dadi bojomu. Heeh. Kowe kudu tak tantang, tanganmu tak du karo matam. Lho. Babak tak kapok. Dadi aku gelem nglabi kalau kowe kowe duwe penjaluk. Iya. Jalukmu tanganku kok cantang kok du kalau macan. Iya. Ya, ayo cantang lah. Aku tetep eling sumpah prastiamu. Sakjane sakaron iki kelebu dulur. Tetep tak rabi. Dirabi, tapi aku ndek ndaluk kudu digelir. Ndaluk opo maneh? Seminggu aku sampean rong dino aku. Ya gak terima aku lah lapo. Ndak opo sampean? Ya opo nang nggonmu ku sedina nang nggonku 6 dino ngono. Ya ngene ae, ya. Senin Selasa Rebo nang aku. Kemis Jumat Sabtu nang sampean. Terus minggune istirahat. Wis aja kekocekan. Wis istirahat bareng. Pegel lu kasing mojo. Iya. Bener. Bener kandhane adikmu. Heeh. Senin Selasa Rebo kudu ana kok me adikmu. Kemis Jumat Sabtu ana papan panggonan. Nek dina Minggu? Dina Minggu prei. Kena apa kak prei? Lho gak kuat aku. Samane dari ta Mas? Lho gak. Kak aku maksudnya jek kurang seneng aku. Saiki aku kudu ndaluk pendalukan karo iki. Mas iki, aku tak ketok ae. Sampe jan dhuwur aku sing nyisor-nyisor gelas kabeh nyisor. Nek ana panganan. Coba ta, saiki ngene. Amrit karastara menawa aku sejatine Joko Gondo. Aja mau aku Joko Gondo. Ya apa? Dina iki jenengku tak le Joko Samarana. Joko Samarana. Warsi, ala warsi. Aku cek nemoni pepet ting piangku di sini terkorek. Mulo kerongkuat. Duh, lawan nama roto di sini. Mulo buci tak petuk no wong tua aku sekarang ya. Iya mas, kalau ada tak tahu. Ayo, kami anak kalau nama roto. Mbak? Loh, sampai niku sinten kok mau kali ku lombok niku. Trika panggil ngerak. Mungkin kata panggilnya tona wong mbok niki mboten nate panggil sampean. Mpo nyegati kula nak kajenge rada kebat angsal kula mlaku nak. Lho, mbok nek ngono teman-teman kena iki wis lali karo. Walah nak kula niki nggih mboten nglalekaken tiyang wong sampean nggih sami-sami kalian kula. Ning kula niki enten perlu kula lho nak mpo nyegat-nyegati. Ya, ya. Aku ngerti apa sing dadi kebocoran niku. Rika ngolek anak Rika lho. Lho kok semerap sampean? Joko Wulung darah Joko Gondok. Lho lah sampean kok meningo namine Joko kula lho nak. Ya Mbok. Aku Joko Samarana. Lho sampean Joko Samarana. Napa nate panggihan kali Joko kula nak? Ya Mbok. Anak Rika lho iki gak rukun. Satus punti nak Mbok sampean sanjang niku lho niku. Rika tak kandhani. Inggih. Aku ngomong terang-terangan karo Rika. Inggih nak. Sejatine anak Rika Joko Gondok iku gak ono. Lho lateng pundi lho nak? Joko Gondok wis ilang tapi gak mati mbok. Lateng pundi nak? Wujud Joko Samaran wong kaya aku iki mbok. Lho sampean iki yo mbok. Aku njaluk sepuro karo iki. Mbok kok cukup ya mbok. Iya nak. Iki apa mah? Kenal. Lapa mah iki wong tuwa aku. Lho lama lho tuwa tetangga karo tuwa terlarasi. Lho kula kali bojone. Ya mbok. Joko Samaran larasi. Aku nalika ditolong karo arek iki. Aku terjadi jangkar rabi. Mula mbok, mapan keberan. Dino iki, bapak gak ngakon karo aku. Lho ala kok diisena, nak wong tuamu iki kok nemen-temen nek mung lalekno karo awakmu. Kakangku Joko wong tanpa tak tulungi wah mati mbok. Kulo aja kesuwen. Ayo mbok, barengan karo aku. Ya panggling karo aku sedeng ngoto sampean iki panggling karo rupane ya mbok ya aja panggling karo suarane sekang. Sapa sih? Lah aku lak bojo peno biyen sekang kok endane sampean kok ya njur nglalekno rumah tangga karo aku dhewe wis akeh trimaku. Pak niki mbok niki Pak. Lho mbok iki ibumu Joko Wulung, Mbok. Walah, anakku Joko Wulung, Mbok tak rewangi mlaku adol rada kidul saking nang kepengin petuk awakmu. Saiki, Mbok, oleh dipandonga peno, aku wis diaku anak sejati karo bapak. Iya, Bu. Iya, Kang. Wong pancene iki wujude anak peno. Lah sing niki ya wujude anak peno. Lah iki sapa, Mbok? Rika mundur, Mbok. Iya, Nak. Aku sing dipakel. Heeh. Lho, sapa iki? Kenapa jalan? Gak ngerti ora? Aku takon. Ndi? Arek sing jenenge Joko Gondok. Joko Gondok? Joko Gondok bohong kau ya? Rika sama Teni? Iya panjangnya aku sama Teni. Nek ngono sama kau bisa jelekin diki soko akal Rika Dewi. Rika belum mengakoni anak gak? Sampai besok aku mengakoni anak. Loh wis ono paribasan Joko Gondok loro Joko sama rambut aku ya melok ngerasa loro. Pak, sama minggir pak. Iya musuh pak. Tandangan oleh, kowe iki sapa sate? Kowe iki sapa kok wani lancang arep tantang pridane karo bapak? Iya. Sak durung aku njaluk sepura lho, Kang. Kaya kangkang rumah sama. Mergo aku kebu dulurmu karo iki. Lho. Kok ya lancang, aku gak ngurmasen dulur kowe. Bener. Sopo arek sing rikur banget? Ora kok Gondok, Joko Gondok. Joko Gondok ya. Dia kok ya dek menganti kok loro kaya ngono. Rika gelem ngakoni apa gak karo Mbok? Joko Samaran, yo nek amu teman-teman iki ben kok wujude Joko Gondok, aku gelem ngakoni menawa amu wis dulurku. Yo Mbok menawa wong tuwa sejati. Yo. Semono uga aku. Aku yo ngakoni karo sliramu. Mas iki sapa, Mas? Iki dulurku. Oh, iki tak sampeyan, Pak. Joko Samaran, halo iki sapa? Iki Hadi. Aku bojone. Dadi loro iki gawemu. Iya. Aja rame-rame njek sitok. Joko Wulung. Ibu. Joko Samaran uga Joko Wulung. Aku yo sito. Lho, kok njaluk sito? Ngeten, Pak. Iya. Kula sampun lega lilo. Dene napa sampean saged? Nggih purun ngakeni menawi kula yuga sampean. Iya, Nak. Ugi cacak kula pindah. Ngantos kula menika loro-loro dalapati kalian cacak kula. Untung ditolong kalian Warsi Dalawarsi. Menawi mboten wonten putri kalian menika wah, kula dumugi ing pejabat. Mula, Cak? Iya, Joko Samaran. Aku yo gak nang-nang dhewe, Cak. Iya. Eling-eling aku dulur nom. Yo. Warsi Dalawarsi. iki kenek triko pele salah siji. Aku ya meneh. Sampeyan samaran dadi dina iki wis lega wis ikhlas aku kon milih arek wedok loro jagi. Nggih Mas iki lawan adek iki lho. Iya aku aja karep-karep Joko Samaran aku ya durung kawin tak milih aku. Ya lho tak milih apa cemil tak lerek-lerek tak kurang tak kawer kon iki lanjut. Wis iki ae Joko Samaran. Sing ndi? Sisemu iku ae. Iya sing ndi. Ya enggak apa-apa men di belakang. Wis kan yo rebo cukup bapak tombok pindah. Iya. Kumpul keluarga menika jalaran saking Joko Gondo. Atur giaran kula Ludruk Kartika Jaya saking Karmojo Jombang pimpinan Bapak S. Kartojo ingkang damel lampahan Joko Gondo dipun sutradarai dening Cak Kumarjo. Bila wonten lepasipun saking keluarga Ludruk Kartika Jaya ngaturaken agunging pangapunten. Mugi-mugi saged pinanggih malih ing sanes wekdal. Nuwun.